Kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati lin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai di halaman 34. Waqad ikhtalafu, dan mereka para ulama berselisih pendapat apakah ribah itu dosa besar ataukah tidak. Al-Qurtubi menukil ijma' kalau riba adalah dosa besar. Namun walam yasiha dal ijma'u, nukilan ijma' ini tidak tepat. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahasanya penulis kitab Raudhatut Thalibin, yaitu Imam Nawawi wa Rafi dan Imam Rafi'i, keduanya dua ulama besar Syafi'iyah, keduanya mengatakan kalau riba itu bagian dari dosa kecil. Namun pendapat yang didukung oleh dalil, riba itu bagian dari dosa besar, dengan menimbang hadis yang ada di Sunan Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan bahasanya min arba riba, riba yang paling riba. Orang Jawa bilang mbah-mbahane riba. Riba yang paling serem adalah menodai kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Dan termasuk menodai kehormatan seorang muslim adalah riba. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tatkala aku di bawah mi'raj, aku melewati sekelompok orang. Ini sekelompok orang ini adalah penggambaran. Karena azab sesungguhnya baru terjadi setelah kiamat terjadi. Mereka memiliki kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajahnya. Lantas kutanyakan, man ha'ula'i ya Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Kal Jibril mengatakan mereka adalah orang yang memakan daging manusia, yaitu riba. Kemudian wa yaqauna fi a'radihim, dan menodai kehormatan mereka. Menodai kehormatan atau nama baik itu lebih luas daripada riba. Karena riba itu bagian dari menodai kehormatan orang lain. Di antara menodai kehormatan orang lain ada mencaci, mencaci maki, sumpah serapah, fitnah, demikian juga riba. Maka di sini menunjukkan di sini ada atful khas alal am, sesuatu yang sempit yaitu riba diatofkan dengan sesuatu yang luas, dan ini menunjukkan istimewanya sesuatu yang sempit, yaitu istimewanya riba. Ya, riba itu satu dosa yang istimewa. Dan hadis ini telah disampaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah sebagian kalian menggunjing yang lain. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai yang busuk? Tentu kalian akan membencinya. Wattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tawab, penerima tobat, rahim, lagi Maha penyayang. Ya, berkenaan dengan masalah masalah tentang status dosa besar ghibah. Syaikh Mustafa Al-Adawi menjelaskan di kitabnya Tafsir Surat Al-Hujurat, beliau katakan bahasanya pendapat mayoritas para ulama, riba adalah dosa besar. Dan Qurtubi menukil ijma' dalam masalah ini. Qurtubi mengatakan, la khilafa anal ghibata minal kabair, tidak ada perselisihan ulama, bahasanya riba bagian dari dosa besar. Siapa yang menggunjing orang lain wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tadi kita baca di Nasihati Linnisa, yang tepat ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Namun kalau keharamannya itu sepakat, sebagaimana kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan wal ghibatu muharramatun bil ijma'i. Riba itu haram dengan sepakat ulama. Demikian juga Ibnu Hajar mengutip dari An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan riba dan namimah haram dengan sepakat kaum muslimin. Ya, meskipun demikian, namun perlu diketahui bahwasanya ghibah itu dosanya bertingkat-tingkat, menimbang dampak ghibah dan siapa yang digunjing. Syaikh Mustafa Al-Adawi di Tafsir Surat Al-Hujurat mengatakan, betul, dosa ghibah bertingkat-tingkat, min saksinil akhar, tergantung siapa yang digunjing. Siapa yang menggunjing seorang wali Allah, orang yang soleh, atau seorang ulama, itu tidaklah setara dengan menggunjing muslim yang tidak dikenal siapa dia. Oleh karena itu, sebagian ulama menegaskan bahwasanya daging para ulama itu beracun. Artinya menggunjing ulama itu satu hal yang sangat berbahaya. Kalau menggunjing biasa itu makan bangkai. Kalau menggunjing ulama itu makan bangkai beracun. Kemudian di samping yang pertama menimbang siapa yang digunjing, kemudian dosa riba itu juga bertingkat-tingkat tergantung gunjingannya. Gunjingannya dalam hal apa? Maka siapa yang menggunjing dengan menuduh dia berzina, itu tidak, itu dosanya lebih besar dibandingkan tuduhan yang lainnya, tuduhan yang levelnya di bawahnya. Kemudian yang ketiga, dosa besar kecilnya atau semakin besarnya dosa ghibah itu juga tergantung di mana ghibah itu dilakukan. Ini di mana ghibah itu dilakukan. Kalau dilakukan di majelis pengajian, di tempat yang mulia, itu lebih jelek daripada di majelis forum biasa. Jadi kalau forum itu jumlahnya sedikit, jumlahnya besar, berbeda dengan forum yang jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, ghibah di dunia maya itu dosanya masya Allah. Karena banyak sekali yang menghadiri majelis dunia maya tersebut. Yang membaca status Facebook misalnya. Kemudian yang keempat, besaran dosa riba juga tergantung pada dampak. Atau waktu riba. Waktu riba itu juga punya pengaruh untuk besaran dosa yang didapatkan oleh pelaku riba. Ini empat poin yang disampaikan oleh Syaikh Mustafa Al-Adawi tentang hal yang mempengaruhi besaran dosa riba. Kembali ke buku Nasihati Linnisa'i. Kemudian ada pembahasan tentang wahal al-ghibatu takunu fi dharil ghaibi faqat, apakah yang disebut riba itu harus dilakukan di belakang orangnya fakat saja? Gimana kalau menyebutkan kejelekan seseorang di depannya? Maka jawabannya, makna tekstual dari sabda Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, maka di sini Nabi tidak menjelaskan apakah ini di depan ataukah di belakang. Sehingga ini dzikruhu yasmul mencakup dzikruhu, menyebutkan kejelekan orang di belakang dan di hadapannya. Kalau kita lihat hadis ini, maka di depannya itu juga riba. Namun ingat, bima yakrahu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Sehingga jika menyebut-nyebut namun dengan menyebut-nyebut itu isinya pujian, ya ini tidak termasuk riba. Ya, yang tergolong riba adalah bima yakrahu, isi yang dibahas adalah sesuatu yang tidak disukai. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-arjah, pendapat yang lebih tepat, kalau riba itu khusus riba itu ikhtisas wa bil riba atau ikhtisas wa bil ghaibah. Kalau riba itu khusus bil ghaibah, kalau di belakang, dengan mempertimbangkan akar katanya. Nah, ini dosa ini namanya riba dari kata-kata ghaib yang artinya di belakang. Wabidhalika, dan yang namanya riba itu harus di belakang, tidak di depan. Ini ditegaskan oleh para ahlul lughah, para pakar bahasa Arab. Thumma qal, kemudian Ibnu Hajar mengatakan betul, menyebut-nyebut sesuatu, menyebut-nyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai dan itu muwajahah di hadapannya, ya, berhadapan di hadapan orangnya, menyebutkan bima dzukira, dengan hal yang telah disebutkan, yaitu hal-hal yang tidak disukai, hukumnya haram meskipun tidak disebut riba. Ini namun tetap haram karena termasuk sabbi wa syatmi, mencela dan mencaci. Dan mencela dan mencaci itu ya, juga dosa. Ya, karena al-mu'min laisal mu'min bitu'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ya, orang yang beriman itu, kata Nabi, bukanlah orang yang suka hobinya menyalah-nyalakan, tidak mencela atau melaknat, sangat jelek omongannya atau kotor ucapannya. Bukan demikian orang yang beriman. Intaha kalamu, sekian perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini share screen-nya kok hilang ini. Dari admin musola ya. Kemudian disampaikan oleh Ummu Abdillah bahwasanya riba di zaman kita ini asbahat menjadi seperti faqihata katsirin minan nisa'il yaum, seperti camilan banyak perempuan di zaman ini kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Maka menjadi kewajiban kita adalah pasrah dan tunduk dengan syariat Allah. Karena Allah yang berfirman, tidak pantas, tidak boleh bagi mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, ayakuna lahumul khiyarah. Mereka memiliki pilihan yang lain tentang urusannya. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah berfirman, hanyalah ucapan dan slogan orang-orang yang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya, supaya Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian memiliki rasa khusyah, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, hanyalah mereka orang-orang yang betul-betul beruntung. Allah juga berfirman, fala wa rabbika, lanya ini tidak memiliki arti, sehingga terjemahnya demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak jumpai dalam diri mereka, yaitu hati mereka, rasa sempit dengan keputusan yang engkau berikan. Yang ketiga, mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Dan Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah wahyu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti selain Allah. Ya, berbagai hal yang dicintai. Padahal itu bertentangan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat sedikit. Qalilan ma tadhakkarun. Kalian mengambil pelajaran. Tentang ayat ini, coba kita tengok Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Arab ayat yang ketiga. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir tentang Aulia, maknanya adalah janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang kalian nilai mereka itu adalah aulia wali, berupa pada setan dan ulama-ulama yang rusak. Kalian loyal, memilih loyal kepada mereka dan meninggalkan apa yang diturunkan kepada kalian dikarenakan apa yang didiktekan oleh hawa nafsu mereka. Maka hawa nafsu yang orang-orang yang dianggap sebagai wali. Kemudian kembali ke nasihat Linisa, dan Allah berfirman, dan apa yang diberikan oleh sang Rasul ini. Apa yang diberikan oleh sang Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang berhentilah. Maka hendaknya kita tidak seperti, kita kaum muslimin tidak seperti ahli kitab. Ya, kita yang mengatakan sami'na wa asaina. Ini. Kami dengar dan kami durhaka, namun kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walil mazidi min adillah, dan jika tambahan lebih banyak tentang dalil-dalil memegangi syariat, bisa membaca kitab Al-Iktisam karya Asy-Syatibi dan kitab Iktisam, yaitu bab Iktisam yang ada di Sahih Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya, permasalahan riba adalah masalah yang berbahaya. Karena boleh jadi seorang itu terjumus dalam riba tanpa sadar. Falhadaru min dhalik. Maka wajib waspada dari hal itu. Wa alaiki, dan kewajiban wahai muslimah untuk bertobat kepada Allah min dhalika, karena berbuat riba. Selanjutnya, cara bertobat dari riba. Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Wabis Sayyib menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kafarah ghibah adalah berdoa memintakan ampunan untuk orang yang digunjing. Nah, dengan Anda katakan Allah maghfir lana wa lahu, ya Allah ampunilah kami dan dia. Hadis ini disebutkan oleh Bahaki di kitabnya Ad-Da'awat Al-Kabir. Dan Bahaki mengatakan fi isnadi dha'fun, di sanadnya terdapat kelemahan. Ya, tentang masalah ini ulama punya dua pendapat, apakah ghibah itu harus minta maaf atau tidak perlu minta maaf. Ada dua pendapat. Dan keduanya adalah dua pendapat Imam Ahmad. Dua pendapat itu adalah apakah cukup tobat dari ghibah dengan mendoakan ampunan orang yang digunjing. Ini pendapat pertama, cukup dengan mendoakan ampunan orang yang digunjing. Pendapat yang kedua, am atau kalah buta harus memberitahu kepadanya kalau pernah kita gunjing, kemudian tahlil, meminta halal dan ridhonya, yaitu meminta maaf kepadanya. As-sahih, pendapat yang benar, tidak perlu memberitahu kepada orang itu kalau kita pernah menggunjingnya. Namun cukup bagi orang yang bertobat dari menggunjing, yang pertama al-istighfaru, doa mendoakan ampunan untuk orang yang digunjing. Yang kedua, wa dzikruhu bi mahasini ma fihi. Menyebut-nyebutkan sisi positif, kelebihan dari orang yang digunjing di tempat-tempat, di forum-forum gunjingan tersebut dilakukan. Jadi tidak harus datang, kemudian minta maaf, dulu ngerasani, dulu menggunjing, maafkan saya, tidak harus demikian. Cukup, kalau dulu ngomongkan kejelekannya, diganti dengan memujinya dan membicarakan kebaikannya. Ditambah memohonkan ampunan untuknya. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya, ulama yang mengatakan kalau tobat dari riba itulah buta harus min i'lamihi memberitahu orang yang digunjing, mereka jadikan riba itu seperti hak harta. Ya, sehingga dosa riba dianggap seperti dosa mencuri. Ya, ngambil harta orang lain. Ya, padahal perbedaan di antara keduanya, riba dengan mendzalimi harta orang lain semacam mencuri, itu gamblang dan jelas. Karena kalau hukuk maliyah, hak harta yang didzalimi semacam harta yang dicuri, yantafi'u al-madlumu, pihak yang terzalimi bisa mengambil manfaat manakala dikembalikan semisal kedzaliman yang dilakukan. Nah, dulu mencuri kambing, kambingnya sudah dijual. Ketika tobat, maka kambing atau senilai dengan kambing dikembalikan. Nah, pihak yang terzalimi itu bisa memetik dan mengambil manfaat dari pengembalian kambing ini. Bi'audi nadhiri matlamatihi ilaihi. Dan ketika dikembalikan, jika pemilik bisa mengambilnya dan jika dia mau mengambilnya untuk pribadinya, jika dia tidak mau dipakai untuk pribadi, bisa dia sedekahkan. Sedangkan riba, tidak mungkin seperti itu. Ketika minta maaf, kemudian pihak yang digunjing bisa mendapatkan manfaat, tidak ada demikian. Walayah sulullah ubi ilami, bahkan tidaklah terjadi dengan menginformasikan kalau dulu pernah menggunjing, itu tidaklah terjadi kecuali kebalikan dari maksud asyari. Asyari semestinya harusnya Allah. Sehingga maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kemudian asyari itu nabi, namun mungkin dikatakan mimba bil majas gitu. Tapi yang semestinya asyari adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya intinya nanti ini kalau orang itu ngomong kepada orang yang digunjing, kalau dulu saya menggunjing Anda, tolong maafkan saya, maka yang terjadi itu bertolak belakang dengan tujuan syariat. Karena tindakan ini memberitahu kalau dulu pernah menggunjing, kemudian minta maaf, itu hanya memanasi dada. Bikin panas dadanya dan menyakitinya. Karena dia mendengar tuduhan marumiyabi, apa yang dituduhkan kepadanya. Sehingga wala'allahu, boleh jadi dengan datang terus terang, menyampaikan dulu menggunjing, tolong maafkan saya, ini malah membangkitkan dan menimbulkan permusuhan. Sehingga layasfu lahu abada, tidak akan pernah jernih sama sekali. Memakana hada sabiluhu, maka segala sesuatu yang seperti ini kondisinya, maka asyari al-hakim, nah ini asyari al-hakim ditambahin nama al-hakim, ya tentu yang lebih tepat subhanahu wa ta'ala, bukan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah zat yang memiliki syariat, zat yang maha bijaksana subhanahu wa ta'ala, tidak akan membolehkan semacam ini, yaitu perbuatan yang berdampak buruk. Tidak akan membolehkannya, lebih-lebih lagi mewajibkannya atau memerintahkannya. Padahal madaru syariah, poros syariat adalah meniadakan kejelekan atau meminimalisirnya dan tidak mewujudkan kejelekan atau memaksimalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian kutipan dari Ibnu Al-Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib rahimallahu. Wa ma'alihi mazidun. Perkataan Ibnu Al-Qayyim ini tidak bisa ditambahi. Faqad ajada wa afada. Sungguh beliau telah jaya, telah bagus yang disampaikan dan sangat bermanfaat yang disampaikan. Kesimpulannya jika tobat dari riba itu dirinci. Apakah orangnya sudah, orang yang diriba itu tahu kalau saya menggunjingnya ataukah tidak? Jika orang yang diriba itu tahu bahwasanya fulan itu menggunjingnya, ngomongin di belakang begini-begini, bahkan lengkap begini-begini, maka si A ini jika mau bertobat wajib minta maaf. Datang kepada orang tersebut dan minta maaf. Kemudian yang kedua, namun jika orang yang digunjing itu tidak tahu kalau A itu melakukan gunjingan. Jika A ini datang, ngomong, cerita dan minta maaf, maka masalahnya malah akan jadi besar. Maka untuk kondisi belum tahu, ulama berselisih pendapat, ada dua pendapat. Pendapat yang tepat, tidak perlu datang minta maaf. Karena hanya akan mewujudkan mafsadah yang lebih besar daripada manfaat yang bisa diwujudkan. Karena ini bukan seperti kedzaliman berkenaan dengan harta yang bisa dikembalikan, kemudian pihak yang terzalimi bisa memanfaatkannya. Ya, maka jika orang yang digunjing itu belum tahu, maka cukup lakukan dua hal tadi yang telah disebutkan. Berdoa, merengek, memelas kepada Allah agar Allah mengampuni beliau. Kemudian yang kedua, di forum-forum kita si A ini membicarakan beliau, si A ini semestinya datang ke forum-forum ini dan memuji-muji beliau. Beliau itu begini-begini, masya Allah, barakallahu fihi atau fiha dan seterusnya. Kemudian Umu Abdillah menyampaikan, lihat lebih lanjut tafsir Ibnu Katsir ketika membahas firman Allah Ta'ala, wala yartab ba'dukum ba'da, janganlah yang satu mengunjing yang lainnya. Demikian juga silakan membaca silsilah da'ifah karya Al-Albani di jilid yang keempat jika ingin mengetahui jalur-jalur hadis kafarah orang yang engkau gunjing adalah dengan mendoakan ampunan untuknya. Selanjutnya, dan ketahuilah bahasanya sebagian orang menyangka bahasanya boleh al-wuku' mencela fil irdi nama baik seseorang jika itu real ada pada dirinya. Sehingga jika dilarang melakukan riba, padahal syarat riba itu real, maka jika dilarang dengan melakukan hal tersebut dan disampaikan kalau itu riba, dia beralasan, wasitakun, ini benar kok, real kok, seperti apa adanya. Kami tidak bohong, tidak memfitnahnya. Nah, maka hal semacam ini, wahada huwa ainul ribati, inilah riba itu senyatanya. Karena riba itu dikuka akhoka bima yakrohu wa huwa fihi fi ghaibatihi, gitu. Karena riba itu engkau sebut-sebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dan itu fihi ada pada dirinya. Fi ghaibatihi, dan dilakukan di belakangnya. Dan aku tutup topik pembahasan tentang riba dengan perkataan Al-Qahtani di mandumahnya, namanya Nuniyah Al-Qahtaniyah. Beliau memberikan nasihat, la tusgholanna bi aibi ghairika ghafila an aibi nafsika innahu aibani. Janganlah engkau disibukkan dengan kekurangan orang lain dalam keadaan lupa dengan aib dan kekurangan diri sendiri. Sungguh ini namanya berarti ada dua aib. Aib orang lain dan aib diri sendiri. Ya, demikian pembahasan tentang riba di sini. Ada beberapa faedah yang ingin ditambahkan seputar riba. ya, tentang ghibah. Maka di antara ghibah adalah ghibah terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Maka orang yang membicarakan orang yang telah meninggal dunia dengan pembicaraan yang tidak dia sukai, seandainya dia hidup dan dengar, dia tidak suka. Maka ini berarti telah melakukan riba. Kenapa ini tetap disebut riba? Karena persaudaraan karena iman itu tidak terputus dengan kematian. Sehingga oleh karena itu, maka berlakulah semua teks tentang hak-hak saudara itu berlaku untuk orang yang telah meninggal dunia. Semacam firman Allah Ta'ala, ayuhibu ahadukum ayakulalah ma'akhihi. Ya, apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya? Saudaranya di sini mencakup yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Ya, saudaranya di sini, baik saudaranya yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Likuka akhoka bima yakrahu. Riba itu membicarakan saudaramu dengan pembicaranya tidak dia sukai. Saudaramu di sini mencakup hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan secara khusus ada hadis yang membahas tentang masalah ini, mengribah. Mengribah orang yang sudah meninggal dunia. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam halikun bisu'in. Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada orang yang sudah meninggal dunia. Namun disebut-sebut kejelekannya. Ini ada orang yang mengribah orang yang telah meninggal dunia. Di dekat Nabi. Respon Nabi, Nabi mengatakan, la tadhkuru halkakum illa bi khairin. Janganlah kalian bicarakan orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian kecuali yang baik-baik saja. Ya, keburukannya jangan dibicarakan. Ini Sunan Nasa'i. Kemudian di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian para suami yang paling baik dengan istrinya dan aku adalah yang paling baik dengan istriku. Kemudian lanjutannya hadis di riwayat At-Tirmidzi, wa idza mata sahibukum fada'uhu. Jika kawan kalian meninggal dunia, yaitu seorang muslim meninggal dunia, maka biarkanlah dia, diamkanlah dia, artinya jangan sebut-sebut lagi kejelekannya. Maka hukum asalnya, orang yang sudah meninggal dunia tidak dibicarakan kejelekannya. Di-close sudah. Orangnya sudah meninggal dunia. Ini. Hanya boleh dibicarakan sisi-sisi positif dan kebaikannya. Kecuali jika dia adalah tokoh penyeru kebid'ahan dan kesesatan. Ini penyebar, faham, pluralis, semua agama sama. Semacam misalnya di tempat kita Nukholis Masjid, ya itu ya, tetap boleh membicarakan ajarannya yang berbahaya, ajarannya yang menyimpang, tidak masalah. Ya, jadi kecuali jika dia adalah tokoh yang menyerukan kesesatan, kemudian yang dan dikhawatirkan masih ada yang meneladani setelah orang tersebut meninggal dunia, maka ketika itu diperbolehkan menjelaskan keburukannya, kejelekannya, bahkan dianjurkan dalam rangka mengingatkan umat. Sehingga kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah dan Rasulnya membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Ini misalnya tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, di sini ada menggunjing orang yang telah mati, yaitu Abu Lahab. Kemudian satu hal yang mungkin sering luput untuk disadari tentang apa hukum menghibah anak kecil. Jadi menghibah anak kecil. Anak kecil itu seringkali jadi bahan ghibah dan gunjingan dari orang tuanya atau saudaranya. Tadi dibicarakan hal yang sebenarnya kalau dia dengar dia marah-marah. Tadi ngompol misalnya. Itu ngompol itu. Padahal dia akan sedih kalau dibicarakan kalau ngompol misalnya. Maka apakah boleh menggunjing anak kecil? Demikian juga boleh tidak menggunjing orang gila. Muslim yang sudah gila. Maka kata Syaikh Mustafa Al-Adawi di kitabnya Tafsir Surat Al-Hujurat, tidak diperbolehkan menggunjing anak kecil, anak TK, atau ya pokoknya anak kecil itu, karena ngompol atau karena yang lainnya. Demikian juga tidak boleh menggunjing orang gila. Alasannya apa? Fal aslu fil ghibati annaha muharramatun, karena hukum asal ghibah itu haram. Karena dalil-dalil yang telah disampaikan. Dan tidak ada sebatas yang saya ketahui dalil yang membolehkan menggunjing anak kecil dan orang gila. Waqad yalhaqu bisabi arun min jara irtiyabi. Dan boleh jadi gara-gara digunjing, diomongkan di belakang, diomongi jadi bahan omongan di belakang, anak kecil ini malu karena tahu kalau digunjing. Akhirnya rasa malu itu melekat loh. Bisa saja rasa malu tersebut nempel pada dirinya. Ba'da kibari sampai sudah dewasa masih saja dia terkenang dengan hal itu. Demikian juga menggunjing orang gila itu bisa menyebabkan keluarganya merasa malu dikarenakan gunjingan kepada salah satu kerabatnya yang gila. Nah, kemudian hukum menggunjing orang kafir. Ya, apakah diperbolehkan menggunjing orang kafir? Ya, maka kata Syaikh Mustafa Al-Adawi adz-dzahir, kemungkinan yang lebih mendekati menggunjing orang kafir hukumnya boleh. Kecuali jika ada perjanjian di antara kaum muslimin dengan mereka dan di antara itemnya, di antara klausulnya tidak melakukan gunjingan. Dalil bolehnya atau demikian juga bisa ditambahkan kecuali jika gunjingan itu menimbulkan efek negatif kepada muslim yang melakukannya. Maka nanti haram karena madarat. Bukan karena haramnya dan terlarangnya menghibah orang kafir. Dalil bolehnya menghibah orang kafir firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi. Apakah salah satu kalian suka memakan daging saudaranya? Dan orang kafir itu bukan saudara kita dalam agama. Demikian juga definisi ghibah yang Nabi sampaikan. Dikuka akhauka bima yakrahu. Menyebutkan saudara dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Sedangkan orang kafir, non-muslim itu bukan saudara kita. Dan hal ini yaitu berdalil dengan semacam ini untuk menunjukkan bolehnya menghibah orang kafir. Satu hal yang telah dilakukan oleh sejumlah ulama. Di antaranya As-Sun'ani di kitabnya Subulus Salam, Sarah Buluhul Maram, mengatakan tentang akhoka, artinya saudara dalam agama. Kemudian beliau katakan, dalilun, kata-kata saudara dalam agama dalil, ala anna ghairal mu'mini tajuzu ghibatuhu. Dalil yang menunjukkan bahasanya kalau bukan orang yang beriman boleh digunjing. Kemudian As-Sun'ani menukil perkataan Ibnu Mundhir yang mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya orang yang bukan saudara kita dalam agama semacam Yahudi dan Nasrani dan penganut agama-agama yang lainnya, demikian juga ahli bid'ah yang bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam, yaitu murtad, la ghibata lahu, maka tidak ada dosa ghibah untuk orang tersebut, yaitu orang Islam yang murtad atau orang kafir tulen. Adapun dalil terlarang ghibah kalau ada perjanjian antara kaum muslimin dan di antara klausulnya tidak boleh menggunjing, maka dalilnya adalah dalil-dalil tentang wajibnya melaksanakan perjanjian, semacam firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah perjanjian-perjanjian kalian. Dan saya tambahkan, demikian juga ghibah, mengghibah non-muslim itu tidak boleh jika menimbulkan dampak negatif kepada muslim yang mengghibahnya. Mau dengan berurusan dengan polisi atau yang lainnya. Ini dengan dasar la dharar wa la dirar, tidak boleh melakukan hal yang menimbulkan bahaya. Kemudian ada satu tambahan faedah penting, saya ingin bacakan dari tafsir surat Al-Hujurat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, membahas tentang orang yang misalnya sangat sebel di kantor karena dimarahi habis-habisan, kemudian pulang, kemudian meluapkan kejengkelannya dengan cerita kepada istri, ya. Ini termasuk ghibah yang terlarang ataukah tidak? Ya, maka saya Ibnu Utsaimin di tafsir beliau untuk surat Al-Hujurat di halaman 54 beliau mengatakan, apakah diperbolehkan semacam ini jika maksudnya adalah yaitu menceritakan kejelekan orang, jika tujuannya adalah meringankan, membuat ringan beban kesedihan dan rasa sakit di hatinya. Ya, artinya dia hanya menceritakan keadaan yang terjadi dengan kawannya. Dalam keadaan kawannya ini tidak bisa menghilangkan kezaliman. Jadi di kantor dimarahi sama atasannya padahal tidak salah. Dicaci maki gitu. Terus nanti pulang cerita sama temannya atau sama istrinya apa yang terjadi di kantor. Supaya jengkel di dada itu bisa berkurang. Padahal ceritanya kepada orang yang tidak bisa menghilangkan kezaliman. Apakah ini boleh ataukah tidak? Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, adzahiru annahu yajuzu. Ya, kemungkinan yang lebih mendekati itu hal ini boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbul jahra bisu'i minal qauli illa man dzulim. Allah tidak menyukai ucapan yang keras, berisi ucapan yang buruk kecuali orang-orang yang terzalimi. Ini satu hal yang sering terjadi. Sering sekali seorang itu tersakiti, seorang itu dizalimi, diambil hartanya, dirampas hartanya atau semacam itu. Lantas seorang ketemu dengan kawannya, kemudian cerita begini-begini dan dia ingin mengurangi rasa sedih, rasa sakit di hatinya. Atau dia ceritakan pada anaknya, kepada istrinya, pada keluarganya, pada istrinya atau yang lainnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hada la ba'sa bihi, ini hukumnya tidak mengapa, li anna dhalima laisa lahu hurmatun binisbati lil madlumi. Alasannya karena orang yang berbuat zalim itu tidak memiliki kehormatan yang harus dijaga berkaitan dengan dari sudut pandang orang yang terzalimi. Ya, jadi kalau merasa benar, merasa tidak salah, kemudian merasa terzalimi namun tadi itu tidak bisa membalas, hanya jengkel, marah, sebel, itu boleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh dikurangi dengan cerita kepada orang meskipun orang itu tidak bisa menolong kita. Cuma ya supaya bebannya itu agak berkurang. Enggak, itu boleh, ini diperbolehkan. Dan tidak termasuk zalim ya atau ghibah yang haram. Ya, demikian yang kita bahas sempatan kali ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arudana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.